بسم الله الرحمن الرحيم. Ini ada di setiap aulawiyah. Di teman-teman, baik kita semua, termasuk yang pemirsa Akhir TV, dimanapun Anda berada, yang baru bergabung, kami dari Masjid Al-Huda, di Gumi, Korea Selatan, menyapa Anda semua. Di sini insya Allah ada pejuang-pejuang surga, pejuang-pejuang kebaikan. Kami infokan pada Anda, mereka di sini masya Allah, aktivitas jauh dari negeri kita tercinta, tapi mereka bersinergi, bersatu, bahkan sudah membangun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, 58 masjid dan musalla, 54 sudah terregistrasi, 4 dalam proses, dan di antara satu yang sudah mendapatkan sertifikat yang pertama kali adalah masjid yang kami berada sekarang, Masjid Al-Huda. Kami mohon doa dari Anda semua, semoga kawan-kawan kami di sini diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dapat menanamkan Islam yang rahmatan lil alamin, menanamkan nilai kedamaian, dan bisa memberi asbab hidayah bagi warga Korea yang ada di sini insyaallah ya. Mudah-mudahan yang K-pop masuk Islam ya, yang artis juga masuk Islam dan sebagainya. Baik. Ini fikih aulawiyah. Fikih aulawiyah itu fikih prioritas, mana yang didahulukan bila di antara ada di antara dua hal yang terlihat seperti penting. Nah, pertama dari sebab hukum dulu, hukum. Kalau ada hukum bertemu, lihat prioritasnya. Wajib misal bertemu dengan sunnah, maka dahulukan apa? Wajib. Prakteknya apa misalnya? Anda masuk ke masjid, mau sholat subuh. Tiba-tiba Anda masuk, kemudian Anda tahiyat misalnya. Atau masuk sedang sholat sunnah. Begitu sedang sholat sunnah, takbir, Allahu Akbar, iqamat berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan sholat fardu. Maka ketika fardu bertemu dengan sunnah, antum jangan teruskan sunnah. Batalkan sunnahnya, kemudian ikut kepada sholat fardunya. Jadi jangan terlampau soleh. Imam sholat fardu, antum masih sholat sunnah. Nah, itu enggak tepat. Antum selesaikan, sudah. Ya, tuntaskan, selesai. Jadi pahala antum sudah diberikan, sudah. Innamal a'malu binniyat. Ya, niatnya sudah ada di situ, begitu dikerjakan, selesai. Atau hadis lain di Al-Bukhari, idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu maka saat itulah kemudian pahalanya diberikan sempurna sekalipun tidak mengerjakannya. Contoh, antum biasa mengerjakan sholat fardu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian ada sholat sunnah, qabliyah zuhurnya 4, ada boleh ba'diyahnya 2, sebelum asar bisa 4, sholat mutlak 4 rakaat. Dan ini di Abu Dawud nomor hadis 1257 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, rahimallahu mar'an shalla qabla al-asr 4. Allah merahmati seorang hamba salat sebelum asar 4 rakaat. Nah, kemudian ada salat misalnya musafir, jaraknya panjang, kayak saya misalnya, ya ini mau ke bandara, dari Gumi ini masih ada 3 jam misalnya kan, saya kemudian jamak, jamaknya jamak qasar, ya zuhur jadi 2, asar jadi 2, setelah saya kerjakan ternyata masih ada kesempatan untuk salat sunnah, baik, saya kerjakan atau tidak? Hah? Kerjakan, tidak usah, jangan terlampau soleh, jangan terlampau soleh, karena yang sunnah, yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah dengan sunnah? Fardu wajib, 4 jadi 2, masa mau tambah dengan sunnah? Nah, saat saya tidak mengerjakan yang sunnah, fardu bahkan dikurangi, itu kata Nabi, kutiba lahu mithla makana alaihi buqiman sahiha. Itu pahalanya tetap diberikan sempurna. Saya masih mendapatkan pahala sholat sunnah, walaupun saya tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena kebiasaan mengerjakan sebelumnya. Antum sholat sunnah, sudah niat antum, sedang dikerjakan, masuk panggilan sholat fardu, batalkan yang sunnah, ikuti yang fardu, pahala sholat sunnah antum sudah dituliskan, sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun. Oh, kalau besok saya mepet-mepet aja ya sebelum komat saya datang. Masya Allah. Pada takbir. Alhamdulillah sempurna. Tidak. Itu namanya akal-akalan. Ya. Orang beribadah dengan akalnya maka diberikan pahala sesuai dengan akalnya. Ya. Antum ikut ulama dapat surga. Ikut ulama-ulamaan dapat surga-surgaan. Baik. Ah, jadi itu fardu ketemu sunnah. Sekarang mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ah, kan? Pilihan ketiga. Alhamdulillah. Baik.